Mitra bisnis, sebelum ini Kwik Kiyanggi telah mengungkapkan hanya sedikit publik serta elit di tanah air memahami cita-cita founding father yang menginginkan Indonesia menjadi negara welfare state. Menurutnya, cita-cita itu kandas pada tahun 1967 saat para elit ekonomi mengikuti saran untuk mengubah haluan negara menjadi liberal yang efeknya baru dirasakan sekarang, antara lain kesenjangan sosial yang parah. Dan untuk melanjutkan bahasan atas situasi ini, segera kita berbincang dengan Kwik Kiyanggi. Baik Pak Kwik, apa indikasi hanya sedikit elit yang paham soal target Indonesia untuk menjadi negara welfare state? Nah, sekarang kita lihat aja lah perdebatan sehari-hari saya di Metro TV di mana-mana. Kan serba nggak mampu, sampai saya bilang, kalau jadi majikan juga nggak bisa. Waktu saya berdebat dengan Exxon Mobil yang minta diperpanjang 20-30, saya bilang, enggak kan, dia nanya pada akhirnya. Setelah dia ketahui perdebatan, memangnya Anda bisa mengambil alih? Bisa. Caranya gimana? Anda saya gaji. Saya mau jadi majikan, saya mau mengambil alih kedudukannya Rockefeller, bukan Anda. Kalau seminggu dari sekarang enggak ada perubahan, Anda saya naikin dah gajinya 5% itu. Tapi saya majikannya yang punya saya gitu. Kok gak bisa, kenapa? Gak bisa ngomong dia. Tapi kalau kita berbicara kepada orang Indonesia sendiri, dia mengatakan memang gak bisa. Jadi majikan pun kami gak bisa, gak mampu. Nah, mati apa enggak? Coba. Ya udah, lalu saya katakan, sudah, jadi negara bagian Amerika aja lebih enak. Nah, apakah putra dan putri para pendiri bangsa juga tak ada yang memahami cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai welfare state, Pak Kwik? Tidak memahami. Kalau memahami, saya itu sampai berbusa-busa itu. Tetapi tidak pernah terwujud di dalam pernyataan-pernyataan yang konsepsional. Termasuk partai saya sendiri. Sepian betul saya. Tapi pastinya Bapak tidak sendirian untuk menyuarakan hal ini ya, Pak Kwik? Iyalah, sekarang kan saya dari dulu, saya kan bilang di dalam negeri kesepian. Tapi kalau saya menengok dan saya mengajukan fakta negara-negara welfare state, terutama Skandinavia, Finlandia, baru saya tidak kesepian. Makanya saya gembira ini mulai menetes ke sini sekarang PBB bicara. Yang bicara seperti ini kan mulai ada dari luar. Dari orang barat sendiri yang bicara. Demikian Kwik Kiyanggi. Benny Rahmadi, Pas FM.